Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Poin berikutnya yang tidak boleh kita lupakan juga adalah masing-masing pihak, baik suami maupun istri, sama-sama menyadari bahwa tidak ada satupun manusia di dunia ini yang sempurna. Itu harus betul-betul disadari. Nah, jadikanlah hal ini sebagai nafas kehidupan rumah tangga kita. Selalu sadar, sesadar-sadarnya, selalu berusaha untuk mengingat bahwa tidak ada satupun manusia yang sempurna di atas muka bumi. Tidak ada satupun yang sempurna. Ini manfaatnya akan terasa benar ketika seorang suami melihat kesalahan terjadi pada istrinya. Atau sebaliknya, keyakinan seperti ini akan begitu terasa ketika seorang istri melihat kekurangan itu ada pada suaminya. Akan segera tersadar dan teringat bahwa memang tidak ada manusia yang sempurna di atas muka bumi ini. Pasti menyimpan kekurangan, pasti menyembunyikan kesalahan. Itu satu hal yang pasti. Nah, pada sebagian orang, nah, kaum wanita misalkan, nah, mereka memiliki fantasi, imajinasi yang bermain di alam pikirannya, bahwa di atas muka bumi ini ada sosok suami yang betul-betul sempurna, kan itu, betul-betul sempurna. Dibayangkan, nah, suaminya gagah, tinggi, besar, cakep, ganteng, kaya, nah, penuh perhatian, care, kan itu. Kalau bicara lemah lembut, siap melayani ini dan sebagainya, itu dibayangkan dengan fantasi dia, nah, dengan fantasinya. Barangkali termakan dengan cerita dan kisah apa namanya, kehidupan seorang pangeran gitu ya, pangeran anak raja, baca novel, baca kisah legenda misalkan, sehingga yang dia bayangkan suami itu ya seperti itu figurnya, membayangkan seorang suami yang segala-galanya bisa, kan gitu, masalah bangunan juga bisa, ilmu agamanya juga oke, kan gitu, masalah dokter ya nggak bodoh-bodoh amat lah, kan gitu, pintar berbicara, pintar menyenangkan, pintar membawa, bisa nyupir, bisa renang, bisa bela diri, semua dia bayangkan bisa ditemukan pada sosok seorang suami. Ini sesuatu yang mustahil, tidak mungkin. Sesuatu yang mustahil, ini sesuatu yang tidak mungkin lah, kan gitu, memperoleh figur dan sosok suami yang seperti ini, tidak mungkin. Nah, sesuatu yang tidak mungkin, dokter, insinyur, ustaz, kan itu, jadi satu orang kaya, pengusaha besar, sesuatu yang tidak mungkin. Nah, tetapi saat kita meyakini bahwa oh iya ya, tidak ada satupun manusia yang sempurna di atas muka bumi ini, kan begitu. Sehingga ketika suatu saat rumah kita bocor saat hujan datang, kan itu, rumah bocor, bocor terus. Istrinya bilang, perbaiki dong mas, atap atau genteng rumah kita itu, kan itu. Ya sebenarnya bukan karena tidak mau, karena tidak bisa, tidak punya ilmunya, kan begitu, nggak paham maksudnya. Ah, nantilah cari tukang lah, kan itu. Satu hari itu hujan, tapi hari kedua, ketiga, keempat, sepekan dua pekan setelahnya nggak ada hujan, jadi tidak ada masalah timbul. Dua pekan berikutnya turun hujan, bocor lagi kan ya, belum diperbaiki. Tukang mas, perbaiki itu. Kan itu, oh sudah marah-marah, ini dan itu dan seterusnya, menuntut suaminya bisa memperbaiki genteng tersebut. Padahal terus terang saja suaminya nggak pernah memperbaiki genteng. Naik di ketinggian aja sudah pobi, takut. Kan itu. Nah, dalam posisi yang seperti ini, ingat-ingat kembali dan sadari bahwa tidak ada satupun manusia di atas muka bumi ini yang sempurna. Kan itu, sempurna, tidak ada yang mungkin. Nah, sepintar apapun dia, secerdas apapun dia, sekaya apapun dia, badannya gagah, keren, six pack, kan gitu, six pack, perutnya bentuk 6 bagian begitu ya, kekar kan gitu. Katakan atlet, tapi kalau ngurusi gentengnya takut, bukan ahlinya. Nanti naik ke atas genteng bukannya malah diperbaiki satu, yang lainnya salah injek pecah kan begitu, malah tambah rusak, runyam. Nah, dalam posisi seperti ini sadari wahai istri, oh iya ternyata suamiku itu juga manusia biasa kan gitu. Suamiku itu manusia biasa. Pernah, ingat kembali, pernah ketika saya diganggu, digodain orang karena pakaian saya yang seperti ini, pakaian serba hitam, bercadar, pakai kaos tangan, kaos kaki, digodain suamiku yang langsung tampil. Eh, misalkan kan gitu. Ingat ya, itu kelebihan suami saya. Kelebihan suami saya di situ. Memberikan rasa nyaman, rasa tenang ketika dalam perjalanan karena oh iya, di bawah perlindungan suami saya. Ba'dallahi azza wa jalla bunyinya. Tapi kalau urusan genteng, iya memanglah suami itu gak bisa kalau sudah seperti ini. Lebih bagus ngundang pak siapa, pak ini, atau Mbah Umar lah. Mbah Umar kan ahli dalam segala hal. Ini Mbah Umar ya. Perbaiki genteng itu Mbah Umar, bisa kan? Bisa lah itu. Akhirnya kalau seperti itu ya, sebagai suami, itu kan tadi nasihat untuk istri ya. Nasihat untuk istri, artinya sadari dan ingat-ingat selalu bahwa suami Anda itu, suami Anda bukan sosok manusia yang sempurna. Dalam urusan genteng gak bisa kan gitu. Tapi Anda nasihat wahai seorang suami, jangan marah dan jangan cemburu kalau misalkan istrinya mengatakan, udah panggil aja Mbah Umar. Kan gitu, panggil Mbah Umar untuk perbaiki genteng kita. Ini contoh ya, contoh misalkan. Sebagai seorang suami jangan tersinggung, jangan marah. Saya bisa kok, gak perlu orang lain. Akui saja Anda itu tidak bisa, daripada malah rusak semua. Kan gitu. Ketika istri mengusulkan nama Mbah Umar, oh iya betul Mbah Umar, setuju saya. Enggak apa-apalah, saya nanti saya ketemu sama Mbah Umar waktu selesai salat zuhur, saya minta untuk Mbah Umar memperbaiki genteng rumah kita. Kan nyaman seperti itu ya. Bagus. Ini sebagai contoh saja urusan genteng. Urusan listrik misalkan. Dokter spesialis, pasiennya banyak, punya rumah sakit. Tapi kalau urusan listrik, nol kan gitu. Bedakan positif negatif, gak ngerti kan gitu. DC AC gak paham. Tegangan tinggi seperti apa caranya nyusun apa kabel paralel, kabel satunya lagi seri kan gitu. Seri paralel gak paham. Kan gitu gak paham. Terus ini aturannya gak paham. Angkat tangan betul. Sebagai seorang istri misalkan, halo mas, mas dokter spesialis kok gak bisa ngerti masalah listrik. Ingat kembali bahwa tidak ada satupun manusia yang sempurna di atas muka bumi ini kan gitu. Iya memang betul, suamimu tidak bisa masalah listrik. Tapi ketika engkau sakit, tidak perlu dibawa ke dokter, karena suamimu juga sudah seorang dokter. Ditangani sendiri, dicarikan obat sendiri, berangkat ke apotek sendiri, nulis resep sendiri juga, kemudian menyuapkan obat itu sendiri. Bersyukur, iya. Kelebihan suami saya di sini. Kalau masalah listrik sudah angkat tangan. Kembali ke Mbah Umar ini. Listrik bisa Mbah Umar? Oh di rumah sendiri bisa. Untuk ngurusi lampu saklar itu bisa? Ah sudah, hubungi Mbah Umar. Istrinya bilang sudahlah, hubungi Mbah Umar. Oh iya, seorang suami gak usah tersinggung lah. Tersinggung kemudian merasa kok dikalahkan, kok begini. Enggak, itu bukan bidang Anda wahai suami. Itu contoh saja. Nah, iya kan, sama halnya. Sama halnya sebaliknya, misalkan kita sebagai suami punya istri ternyata enggak bisa masak. Enggak bisa masak itu maksudnya betul-betul ahli masak. Kalau cuma buat sayur asem, sayur bening, masak mie, masak nasi, goreng tempe, goreng tahu, buat mie goreng, semua orang bisa kan gitu ya. Tapi kadang-kadang kita ini kalau di pinggir jalan, kadang-kadang kita di pinggir jalan berhenti di traffic light lampu merah, lihat iklan kan gitu, jenis masakan ini, masakan ini, masakan ini, macam-macam kan gitu. Akhirnya kita kan terobsesi, saya juga pengen makan pizza, pengen makan ini, pengen makan itu, sambal tiram, ya kan gitu. Akhirnya sampai ke rumah, dek buatlah. Ini sudah difoto pakai HP itu Android. Cekrik. Gambar iklan makanan itu ya. Makanan Korea, makanan Thailand kan gitu. Makanan Eropa segala macam. Datang ke rumah, dek, masaklah yang seperti ini. Bacanya aja gak paham istri kita. Apa nih mas, maksudnya? Kan begitu. Bumbunya seperti apa, cara masaknya seperti apa. Alat-alatnya kita punya apa enggak? Kan begitu. Nah, dalam posisi yang seperti ini, padahal kan kita sedang terobsesi nih, terobsesi ingin makan apa namanya menu seperti yang kita lihat di apa namanya di iklan, di melalui baliho, banner, spanduk atau yang semisalnya itu. Nah, dalam kondisi yang seperti ini tadi, ingat dan sadarlah bahwa tidak ada manusia yang sempurna di atas muka bumi ini, kan begitu. Untuk masalah apa namanya hobi memasak, ternyata istri kita memang nggak bisa, nggak bisa. Tapi untuk urusan yang lain luar biasa, rumah kita bersih, rapi, debu satupun nggak ada, karena tiap menit disapu istilahnya. Nah, itu dikit-dikit sapu, kasih pewangi, apa namanya pakaian di dalam lemari itu rapi, bersih, gantungan baju juga seperti itu, kaca-kaca bersih, semuanya serba bersih. Tapi kalau urusan masak, aduh, ya itu cuma sayur asem dan sayur bening aja. Kalau bisa cuma mie instan yang dimasak, buat nasi goreng aja sudah angkat tangan, kan begitu. Sebab tidak ada manusia yang sempurna, kan begitu ya. Tidak ada manusia sempurna, termasuk istri kita pun demikian. Wanita, istri kita itu bukanlah manusia yang sempurna, yang semua-semua serba bisa. Yang semua-semua serba bisa itu bukan, istri kita tidak seperti itu. Nah, tetapi Anda wahai istri, nah, Anda wahai istri berusahalah untuk kemudian belajar, kan begitu, untuk kemudian belajar. Atau janganlah tersinggung, janganlah marah ketika akhirnya suami beli dari rumah makan Korea misalkan, khusus makanan apa namanya jamur, makanan jamur yang disambel khusus makanan Korea, beli kemudian dibawa pulang ke rumah. Jangan tersinggung kemudian, wah ini mas berarti tidak menghargai saya sebagai seorang istri, sudah nggak senang dengan masakan saya apa. Nah, gitu. Sebagai seorang istri tidak sampai seperti itu. Memahami betul, barangkali hari itu suami Anda sedang terobsesi untuk makan apa namanya sayur jamur dengan olahan tertentu, dengan sambal khusus buatan Korea. Jangan marah, alhamdulillah ditraktir sama suaminya, nggak ikut bayar kok istrinya ini, alhamdulillah. Yakin bahwa istri kita juga manusia biasa yang tidak sempurna, yang tidak sempurna. Sama halnya juga misalkan kita punya istri, nah kita punya istri, nah, diajak misalkan apa namanya belajar bahasa Arab, wah nggak nyantol, padahal suaminya sudah standby tiap pagi siap ngantarkan belajar bahasa Arab. Contoh saja nih, ada pelajaran bahasa Arab dibuka untuk kaum ummahat, kaum ibu, kaum istri, kaum wanita muslimah, dibuka kelas khusus bahasa Arab tiap hari, suaminya nganter terus. Tapi pas ujian latihan nilainya 5, nilainya 4, yang lain 100, nilainya 98, 95, ini istrinya dapat 30, dapat 25. Nah, tetapi dalam satu hal, alhamdulillah, tetap ingat dan sadarlah bahwa istri kita adalah manusia biasa yang tidak sempurna. Mungkin dalam pelajaran bahasa Arab dia nilainya jelek, tapi subhanallah, sholat duhanya tidak pernah ditinggalkan. Misalkan begitu, sholat duha tidak pernah ditinggalkan oleh istri kita. Kita berangkat kerja, nah, kita berangkat kerja, istri kita selesai bersih-bersih rumah, cuci-cuci, masak semampunya. Setelah itu sholat duha 4 rakaat, 2-2, 6 rakaat, 8 rakaat, 2-2, 2-2. Nah, bahkan pada saat kita liburan, sedang ada di dalam rumah, sedang bermain dengan anak-anak, tetap istri kita meminta izin, mas saya tak sholat duha dulu, izin kepada suami. Nah, izin kepada suami, saya sholat duha dulu. Lihat, pelajaran bahasa Arabnya mungkin jeblok, tapi sholat duhanya luar biasa, kan itu. Jadi beberapa contoh yang saya berikan tadi, ikhwati fillah barakallahu fikum, hanya untuk memberikan pengertian bahwa tidak ada satupun manusia yang sempurna di atas muka bumi ini. Tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini. Jangan pernah membanding-bandingkan pasangan Anda dengan orang lain, karena itu akan membuat Anda kurang mensyukuri pasangan hidup Anda. Jangan banding-bandingkan pasangan Anda dengan orang lain. Nah, misalkan seorang istri bilang ke suaminya, mas mbok niru ustaz sana loh. Niatnya sih baik, memberikan dorongan dan motivasi, tapi lelaki manapun kalau sudah seperti itu pasti tersinggung, kan begitu. Mbok niru ustadz itu, nah, lembut ini segala macam, niru si fulan, gitu. Setiap bulan kasih jatah uang makan sekian, kan gitu. Itu niru si fulan. Tiap bulan diajak jalan-jalan, sampai ke Balikpapan, sampai ke Palangkaraya, sampai ke Pontianak, nyebrang lautan juga ke Semarang mau. Kita nggak pernah, kan itu. Sungai Barito aja nggak pernah lihat. Contohnya kan begitu. Susah. Nah, jangan membanding-bandingkan pasangan Anda dengan orang lain. Nah, kalau ingin membandingkan dengan orang lain, bandingkanlah dengan sosok dan figur yang tidak mungkin seorang pun akan tersinggung ketika dia dibandingkan. Bandingkan suami Anda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kemungkinan seorang suami kemudian marah-marah, "Jangan bandingkan aku dengan Rasulullah." Kan enggak ya? Fitrah kita sebagai seorang suami, kita seorang muslim akan tersentuh, iya, harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita pun demikian sebagai seorang suami, jangan banding-bandingkan istri kita dengan orang lain. Kan gitu. Apalagi kalau kemudian misalkan baca majalah, baca koran, browsing di internet, lihat iklan besar, gambar-gambar artis itu, pulang ke rumah bilang, "Mau kamu itu berhias, bergaya kayak si A itu loh." Yang mana itu si A? Kan gitu. Hidungnya mancung, ini, pakai itu. Yang seperti ini akan menimbulkan masalah. Menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Kenapa? Karena sebagai suami akhirnya akan kurang bersyukur pada istrinya yang Allah sudah pilihkan untuk dia. Yang dia bayangkan dalam fantasinya itu ya, si A, artis yang dia lihat. Kan itu si A terus. Lihat istrinya jauh ya sama si A ya. Atuh jauh, garis miring ya. Atuh jauh. Jauh kan gitu. Akhirnya enggak semangat. Rasa cinta dan kasihnya berkurang. Kan begitu. Pokoknya yang dia fantasikan pokoknya si A, artis Korea terus. Datang ke rumah, "Dek, rambutmu dibuat kayak artis Korea itu, Dek ya." Kan gitu. Itu make up-nya juga seperti artis Korea. Istri mana yang tidak akan tersinggung? Nah, jadi terimalah pasangan hidup Anda apa adanya. Nah, tetapi bukan berarti kemudian hidup asal-asalan kan gitu. Yes, bisanya kayak gini, Mas. Kan gitu. Suaminya datang tidak berhias, tidak mandi. Nah, tidak bersolek, santai-santai aja semuanya datang. Kok kayak gini sih? Ya, mau terima enggak? Ya, saya seperti ini apa adanya. Apa anane? Garis miring. Bapak ya, apa anane apa adanya. Mau diterima ya monggo, kalau enggak ya sudah. Saya bisanya cuma segini. Tetap harus berusaha secara maksimal, lebih optimal. Tetaplah berhias, tetaplah berdandan, tetaplah bersoleh untuk suami Anda. Layanilah, berikan servis, berkhidmatlah kepada suami Anda dengan cara yang terbaik. Dengan cara yang terbaik. Nah, demikian juga seorang suami. Bukan kemudian asal-asalan jadi suami. Ya, aku kayak gini Dek, obrolan aneh. Apa adanya. Kan itu. Itu Mas, apanya lampunya rusak ya? Itu sekring apa namanya? Saklarnya itu loh. Kok kayaknya dinyalain sini enggak bisa. Waduh, aku ora iso listrik ya. Enggak bisa ya. Kok gitu Mas? Ya kayak aku kayak gini. Mau diterima ya monggo, kalau enggak ya gimana lagi. Ya seorang suami yang baik tentu akan berusaha. Anu Mas, saklarnya rusak. Oh ya, siap. Gitu. Hah? Apa? Abah Umar. Sebelum ke Abah Umar, action dulu. Sebelum ke Abah Umar, action dulu. Artinya ketika istri sama suami itu saklarnya rusak, Mas. Kita enggak ngerti masalah istri. Cuman kan paling tidak ya, coba kan gitu. Action di depan istri, menyenangkan istri paling tidak. Bahwa kita itu sudah berusaha. Ambil apa namanya? Alat-alat tester, kemudian apa? Tester ya. Test pen, tester semua diambil. Tester itu apa? Alat ngetes kan ya? Test pen itu diambil semua. Dibuka apa bautnya, buka bautnya. Istri biar lihat, bukan riak, bukan. Menyenangkan hati istri, begitu. Dites sana, tes ini, cekrek. Wah, seperempat jam. Garis miring seperempat. 20 menit, 25 menit, terus aduh, Dek, ini berat ini kayaknya nih. Harus manggil Abah Umar ini. Oh, kan gitu. Harus manggil Mbah Umar ya. Tapi kan istri sudah senang duluan kan ya? Istri sudah senang duluan. Daripada jawaban kita, aku gak ngerti listrik Dek, nanti aja lah cari tukang. Itu kayaknya istri, suamiku gimana kan gitu. suamiku gimana? Luar biasa. Ini perlu di garis bawahi juga, perlu kita ingat selalu bahwa memang benar tidak ada manusia yang sempurna di atas muka bumi ini. Nah, ketika kita sudah meyakini yang seperti itu, saat melihat kekurangan dan kesalahan ada pada pasangan kita, kita akan segera memaklumi, oh iya, tidak ada yang sempurna, tapi dia punya kelebihan dalam hal ini, dalam hal ini, dalam hal ini. Nah, kita sebagai pasangan yang dianggap tidak sempurna itu bukan berarti kemudian diam, tidak berusaha, tidak berikhtiar, tetapi terus berusaha. Terus berusaha. Kalau contoh yang kita berikan tadi masalah masak-memasak, istri, kalau tadi kan suami ya, masalah istri. Sekarang istri. Misalkan suami bilang, "Dek, masak yang seperti ini ya," sambil bawa bukunya. "Iya, Mas, tapi dicarikan dulu ya resepnya, cara buatnya nanti saya buatkan." Ini padahal yakin enggak mungkin jadi ini. Yakinnya pasti gosong ini. Karena enggak bisa kan gitu. Dibelikan bumbunya, dibelikan bahan-bahannya, alat-alatnya disiapkan. "Udah, Dek, ya. Masak ini sambil keringetan ini." Ditunggu sama suaminya. Keringetan apa segala macam. Nah, tapi paling tidak kan dia sudah berusaha. Pas jadi, loh kan gosong beneran. Dia dari awal sudah memprediksi, nanti gosong ini, saya gak bisa kan itu. Paling tidak dia sudah berusaha. "Mas, gosong." Kan gitu. Ternyata tidak sesuai. Paling tidak tugas dia sebagai seorang istri untuk berusaha, sudah dia jalankan. Tentu seorang suami yang baik, ketika melihat gosong, bukan, "Wah, rugi. Habis 300 ribu cuma gosong kayak gini." Ya bukan seperti itu suami yang baik kan gitu. "Gosong. Wah, ini menjadi sebuah penemuan baru ini." Kan gitu. Ini sebuah penemuan baru. Mak roti seperti ini dengan apa? Dengan lapisan gosongnya. Coba barangkali lebih enak. Kan gitu ya di nyem-nyem ke itu garis miring apa ini, Pak? Mbak Umar. Iya, jadi hati istri itu ditenangkan, disenangkan. Barangkali malah rasanya lebih enak. Coba. Potong. Kan itu, potong-potongnya jangan sambil cemurut. Potong. "Oh iya, coba potong. Enak juga." Enak kan? "Wah, Mas bohong." "Enggak, bukan masalah bohong. Betul-betul enak. Coba aja." Itu seorang suami yang baik, bukan malah, "Waduh, sudah beli jauh. Ngumpulkan bahan-bahan habis 300 ribu, gosong lagi. Nah, pengennya bagi-bagikan tetangga, enggak jadi." Nah, bukan seperti itu yang disampaikan, bukan seperti yang diucapkan, sebab kita sudah yakin sekali dengan konsep yang kita sampaikan tadi bahwa tidak ada satupun manusia yang sempurna di atas muka bumi ini. Nah, tidak ada yang sempurna di atas muka bumi. Semua pasti ada kekurangannya, pasti ada kesalahannya. Itu harus disadari betul. Harus disadari betul. Sebab bisa dikatakan tiap hari. Bisa dikatakan setiap hari, siang dan malamnya, selalu saja ada hal-hal yang kita pandang kurang tepat ada pada pasangan kita. Harus diakui memang seperti itu. Ada hal-hal yang kita rasa kurang pas, kurang tepat dari pasangan hidup kita. Seorang suami melihat dari istrinya, "Oh ini gak pas, gak bener sebenarnya." Seorang istri pun demikian melihat suaminya, "Oh ini gak pas, gak bener ini." Setiap hari selalu saja ada salah paham, ini dan itu. Mungkin kita sudah berbicara dengan baik-baik, ternyata istri kita tidak begitu dengar kan itu. "Apa Mas? Hah, gak jadi, gak usah." Diomongin gak dengar. Bukan masalah tidak dengar, mungkin konsentrasinya ke yang lain, mungkin sedang memikirkan yang lain, sehingga dia tidak mendengar penuh apa yang kita sampaikan kan itu. Sama juga halnya seperti itu seorang istri. Nah, seorang istri misalkan meminta sesuatu kepada suaminya, tidak dipenuhi, minta lagi tidak dipenuhi. Bukan kemudian marah, halu, tersinggung, apalagi berprasangka buruk, bukan. Tetapi berpikirlah positif, barangkali ada hal-hal lain yang menurut suami jauh lebih penting. Menurut suami jauh lebih penting dari apa yang dia minta. Ini kerangka utama dari rumah tangga yang diajarkan dan dibimbing oleh Islam seperti itu. Nah, dibangun di atas prasangka yang baik, betul-betul dijauhkan itu segala prasangka yang buruk, su'uban. Nah, sama-sama meyakini dan menyadari bahwa tidak ada satupun manusia yang sempurna di atas muka bumi ini. Nah, sebaik apapun dan sesempurna apapun dia, tetap saja ada celah kurang dan salahnya. Tetap saja ada celah kurang dan salahnya. Kemudian ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal. Nah, kemudian yang perlu disampaikan juga dalam kesempatan kali ini adalah tentang ifsya asir. Ifsya asir. Nah, menceritakan rahasia keluarga, menceritakan rahasia keluarga kepada orang yang tidak berhak. Nah, sekarang sudah menjadi tren, di kalangan kaum muslimin, kalau ada masalah dalam rumah tangganya, dia ceritakan kepada orang lain, dia curhatkan kepada teman kantornya, dia curhatkan kepada teman kenalannya, ini dan itu. Tidak boleh dilakukan. Nah, kalau ingin berkonsultasi, berkonsultasilah kepada orang yang tepat. Yang dimaksud orang yang tepat itu, kita pandang dia berilmu, satu. Selain itu kita pandang dia akan mampu memberikan solusi, dua. Yang ketiga, kita percaya betul bahwa orang ini akan menutup rapat-rapat rahasia keluarga kita. Subhanallah, kasus perselingkuhan itu sering kali terjadi karena sebab ini. Kasus perselingkuhan itu terjadi di tengah-tengah kaum muslimin di Indonesia ini sering kali terjadi karena kasus seperti ini. Dia punya masalah dengan pasangan hidupnya, kan itu. Kemudian di kantor, di tempat kerja terlihat murung, temannya datang, ada apa? Kalau punya masalah cerita, kan gitu. Orang nggak ngerti apa-apa, jadi tampilannya baik, seakan-akan memberikan perhatian, akhirnya cerita curhat sana curhat sini, makan siang bareng, telepon-teleponan, janjian dan seterusnya, sampai akhirnya terjadi perselingkuhan. Na'udzubillah, kasus seperti ini sering kali terjadi. Nah, jangankan di luar sana, yang kemudian kasus-kasus seperti ini sampai kepada saya secara pribadi, maksudnya konsultasi dan semisalnya, itu sudah banyak. Nah, sudah banyak. Apalagi kemudian syaitan masuk. Seorang istri misalkan, seorang istri kerja di sebuah kantor. Ya, ini akibat dari membiarkan istri kerja di tempat umum seperti itu. Padahal tugas dan tempat seorang istri itu adalah di dalam rumah. Dia adalah ratu, pemilik dan pengatur rumah tangga. Bukan di luar sana dia bekerja. Nah, punya masalah dengan suaminya, masalah besar. Di kantor dia punya teman kerja. Kenapa murung cerita? Oh iya, suamiku begini, punya masalah, punya hutang banyak sekali. Udah, lihat murung, udahlah, daripada murung ya, saya traktir makan. Senang, ada yang memberikan perhatian. Terus berlanjut sampai terjadi perselingkuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka rahasia keluarga, apalagi yang terkait dengan cacat, aib dan cela, itu simpan rapat-rapat. Jangan sampai orang tahu. Itu aib keluarga kita. Di dalam Islam, menjaga rahasia dan tidak menceritakannya kepada orang lain itu masyru', disyariatkan. Rahasia di dalam syariat Islam itu harus dijaga. Apalagi kalau sudah terkait dengan pribadi orang per orang. Aib, cacat dan celah dari orang per orang tidak boleh diceritakan ke sana dan kemari. Apalagi kemudian disebarluaskan melalui media sosial, medsos, melalui program ini, program itu, program demikian, WhatsApp, Facebook, Twitter dan yang seterusnya. Itu tidak boleh diungkap ke publik kalau terkait dengan rahasia orang, apalagi kaitannya, hubungannya dengan cacat, aib dan celanya yang sifatnya pribadi, sifatnya keluarga dia. Itu tidak boleh di dalam Islam untuk dilakukan. Nah, tidak boleh dilakukan. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal. Nah, sampai pun orang yang paling dekat dengan kita, sekalipun orang yang paling dekat dengan kita, rahasia itu tetap harus dijaga. Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih berusia sangat muda. Ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tiba di kota Madinah untuk berhijrah, usia Anas bin Malik ketika itu masih 10 tahun. Usia Anas bin Malik ketika itu masih 10 tahun. Nah, masih kecil. Kata Anas bin Malik, saya pernah bermain-main dengan kawan-kawanku, masih anak-anak. Usia belasan tahun main-main, kejar-kejaran ya. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang memanggilku. Ternyata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam memerintahkan kepadaku untuk sebuah tugas. Berangkatlah Anas bin Malik untuk melaksanakan tugas tersebut. Nah, hatta abta'tu ala ummi. sampai akhirnya pulang ke rumah terlambat, padahal sudah ditunggu-tunggu oleh ibunya. Masih anak-anak, ketika bermain datang terlambat sampai ke rumah, orang tua pasti akan cemas dan mengkhawatirkan. Kata ibunya Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha, "Ma habasak, yang membuat kamu telat pulang kenapa?" Kata Anas bin Malik, "Ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatin." Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam meminta aku untuk melaksanakan sebuah keperluan, satu tugas. Kata ibunya, "Wa ma hajatuh?" Tugas apa yang diberikan Rasulullah kepadamu? Kata Anas bin Malik masih kecil, "Innaha sirru Rasulillah." Ini rahasianya Rasulullah. Ini rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Anas bin Malik kepada ibunya sekalipun tidak ingin bercerita. Kepada ibu kandungnya sekalipun Anas bin Malik tidak ingin bercerita, karena itu adalah rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dipesankan memang untuk dijaga rapat-rapat. Ibunya marah, ibunya tersinggung, enggak percaya ya kamu sama aku ya. Kita kan seringnya demikian. Kamu enggak percaya sama saya. Bukan masalah percaya dan tidak percaya. Saya percaya kepada kamu, saya percaya kepada Anda. Tapi ini rahasia. Tidak boleh untuk diceritakan. Nah, tapi bukan kemudian godain. Godain itu, aku ada rahasia loh. Tapi gak tak ceritain loh. Itu juga gak boleh. Itu namanya memang menggoda. Membuat orang kemudian penasaran itu tidak boleh. Kan itu. Tapi misalkan tanpa disengaja, dia tahu kita itu sebenarnya mau menyimpan rahasia. Ketika dia tanya, enggak, gak bisa. Yang tidak boleh itu dengan sengaja membuat orang penasaran, membuat penasaran istri misalkan, "Dek, aku punya rahasia." Rahasianya bagus sekali. "Apa, Mas?" "Oh, rahasia." Nah, itu kan prasangka buruk lah ya. Prasangka buruk. Istrinya juga enggak mau kalah. "Aku juga punya rahasia, Mas, sama." "Apa rahasianya?" "Sama-sama enggak boleh." Akhirnya masalah. Tapi kalau suatu saat akhirnya ketahuan ya tanpa sengaja, "Oh, ada rahasia." Tidak perlu bertanya. Tidak perlu bertanya, sudah itu rahasia. Apa pesan dari ibu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anha? Ketika Anas bin Malik mengatakan ini rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata ibundanya Ummu Sulaim radhiyallahu anha, "La tukhbiranna bisirri Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Jangan sekali-kali engkau ceritakan kepada orang lain rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini ajaran Islam yang sudah mulai ditanamkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kepada para sahabat-sahabatnya, walaupun mereka masih berusia anak-anak. Itu sudah ditanamkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ini rahasia, tidak boleh diceritakan. Tidak boleh diceritakan. Nah, maka seberat apapun masalah rumah tangga kita, sesulit dan serumit apapun problem di dalam rumah tangga kita, jangan mudah untuk bercerita kepada orang lain, apalagi terkait dengan kekurangan dan kesalahan pasangan hidup kita. Kan gitu. Punya teman dekat, sedekat-dekatnya. Nah, tapi kemudian kita pandang dia tidak mampu memberikan solusi, walaupun dekat. Tidak semua teman dekat kan bisa memberikan solusi kan ya. Tidak semua teman dekat itu bisa memberikan solusi. Kita punya teman dekat sedekat-dekatnya, tapi kita pandang orang ini tidak bisa memberikan solusi. Jangan pernah bercerita kepada dia, "Istriku begini, begini, gimana ya?" Nah, ketika kita menceritakan kejelekan, kekurangan dan kesalahan istri kita, sama saja kita menceritakan kekurangan dan kesalahan pada diri kita sendiri. Karena istri adalah bagian dari hidup kita juga. Tapi kalau misalkan Anda ingin berkonsultasi, ingin bertanya, meminta keterangan dan penjelasan, seperti apakah hukum yang sesungguhnya, hukum yang ditentukan Allah dan hukum yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam kasus tersebut, silakan. Tapi pilihlah orang yang tepat. Pilihlah orang yang tepat. Nah, orang itu berilmu, kita pandang bisa memberikan solusi, akan bisa menjaga rapat-rapat rahasia tersebut. Ini orang ini yang dipilih, bukan sekedar asal pilih, apalagi kemudian di share di media sosial. Ini sesuatu yang tidak boleh, sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Nah, pada saat yang bersamaan ketika kita memiliki masalah dalam rumah tangga kita sekalipun, jangan segan-segan dan jangan sungkan-sungkan untuk mencari solusi. Tapi ingat, pilihlah orang yang tepat. Jangan, kalau itu memang berat, jangan ingin diselesaikan sendiri. Kalau kita tidak punya ilmu, kurang pengalamannya, jangan merasa bahwa masalah itu akan selesai dengan sendirinya. Tidak mungkin masalah itu dengan sendirinya akan selesai. Harus diselesaikan. Agar selesai, harus diselesaikan. Tidak bisa selesai dengan sendirinya. Nah, ini pada waktu yang bersamaan. Pada waktu yang bersamaan, kalau punya masalah, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Nah, contohnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Contohnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadithul ifk, cerita palsu dan bohong yang disebarkan oleh kaum munafikin pada pertemuan kita kemarin sore ya. Pada pertemuan kita kemarin sore, salah satu langkah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah meminta masukan dari sahabatnya. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam meminta masukan dari sahabat Usamah bin Zaid yang saat itu masih berusia belasan tahun, belum genap 17 tahun umurnya. Belum genap usia Usamah bin Zaid 17 tahun, beliau telah diminta pendapatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait problem rumah tangga beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa pendapatmu wahai Ali? Ali mengatakan, Rasulullah masih banyak wanita yang lain. Ketika Usama bin Zaid ditanya, menurutmu bagaimana wahai Usama, wahai Rasulullah, istri anda adalah wanita yang baik. Istri anda adalah pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan mungkin, sangat jauh, sesuatu yang mustahil istri anda melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang terbaik yang mendapatkan bimbingan wahyu dari atas langit ketujuh. Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad, makhluk terbaik, manusia terbaik di atas muka bumi ini, mendapatkan wahyu dari Allah. Ketika ada masalah rumah tangga, tidak diselesaikan sendiri, tetapi beliau berkonsultasi dengan sahabatnya. Siapa yang diajak berkonsultasi? Lihat Usamah bin Zaid yang masih berusia muda dan sangat-sangat muda, 17 tahun, dimintai pendapatnya oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Ali bin Abi Thalib, menantunya sendiri yang usianya juga jauh lebih muda daripada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, yang ditanyakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, masalah apa? Masalah keluarga kan? Masalah pribadi. Apa yang harus saya lakukan menghadapi kasus ini? Apa sikap saya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha? Ini Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Apalagi kita yang kedudukannya jauh di bawah kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa alasan kita untuk kemudian sudahlah saya selesaikan sendiri. Sementara kita sendiri mengakui dan menyadari tidak mengerti dan tidak memahami cara dan langkah yang harus ditempuh dan dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi yang jelas, ikhwati fillah barakallahu fikum, rahasia keluarga tetaplah jaga sebagai sebuah rahasia. Jangan berkisah, jangan bercerita kepada orang yang tidak tepat. Nah, jangan diumbar kekurangan yang ada di dalam rumah tangga kita. Tunjukkan bahwa rumah tangga kita itu harmonis. Tunjukkan bahwasanya rumah tangga kita itu solid. Tunjukkan bahwasanya rumah tangga itu kokoh dan mapan. Nah, kokoh dan mapan, terutama di hadapan keluarga, keluarga besar, terutama di hadapan anak-anak. Jangan sampai terkesan di hadapan keluarga besar kita bahwa ada masalah antara saya dan istri saya. Tutup rapi-rapi, tutup rapat-rapat sebaik-baiknya. Tetapi bukan kemudian dibiarkan, bukan lantas dibiarkan, tapi carilah solusi yang terbaik. Caranya, pilihlah orang yang tepat, orang yang kita percaya, orang yang kita pandang bisa memberikan jalan keluar dan solusi. Nah, ini langkah yang harus dilakukan. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebab kenapa hal ini perlu disampaikan, itu tadi saya katakan di depan, karena menjadi tren di sebagian masyarakat muslim ketika ada masalah kemudian disampaikan, diceritakan, padahal itu adalah aib keluarganya sendiri. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian juga yang tidak kalah penting terkait dengan pembahasan kita, ilmu untuk membina keluarga dan juga generasi ke depannya nanti. Nah, untuk kesempatan hari ini kita fokuskan memang pada urusan rumah tangga, suami dan istri, Nah, bagi sebagian dari judul yang dipilih pada kesempatan daurah kali ini. Nah, adapun terkait dengan anak atau mungkin pelengkap tentang rumah tangga, bisa kita sampaikan insya Allah pada kesempatan besok hari Ahad. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, yang tidak kalah penting juga, yang tidak kalah penting juga untuk kita wujudkan dalam rumah tangga kita, dalam rumah tangga kita, adalah konsep rahmah dan mawaddah. Konsep rahmah dan mawaddah, cinta dan kasih. Nah, cinta dan kasih, kelembutan, cinta dan kasih yang terungkap dalam sebuah kelembutan itu harus selalu menjadi spirit hidup berkeluarga. Cinta, kasih, kelembutan, semua harus dihadapi dan diselesaikan dengan kepala dingin. Nah, tidak gegabah, tidak tergesa-gesa. Nah, ini harus selalu ditanamkan dalam kehidupan rumah tangga kita. Misalkan seorang suami salah. Contoh kecil saja. Seorang suami salah. Nah, katakan kesalahan itu kesalahan yang berat dan besar. Nah, mestinya seorang istri ketika memberikan nasihat, kan begitu. Ketika memberikan nasihat, ingin menegur, pilihlah waktu yang tepat dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang bagus. Bukan karena didorong oleh rasa semangat untuk memperbaiki kesalahan, didorong oleh rasa semangat untuk mengingkari kemungkaran, lalu asal berbicara, asal memilih tempat, asal memilih waktu, yang akhirnya membuat suami sulit untuk menerima nasihat. Bagaimanapun juga, kaum laki-laki ini cenderung untuk egois. Nah, cenderung untuk merasa lebih tinggi daripada kaum wanita, kaum istri. Sehingga ketika ditegur dengan cara seperti itu, ini tadi egonya naik. Egonya yang akan bermain. Nah, padahal seorang laki-laki, seorang suami, ketika ditegur, diberikan nasihat dengan cara yang baik, dengan cara yang indah, saya yakin tidak ada seorang pun suami yang kemudian akan menolaknya. Tidak ada seorang pun suami yang akan menolaknya. Nah, sebagai contoh, misalkan ini masalah-masalah sepele dalam kehidupan rumah tangga kita. Misalkan adalah kendaraan yang kita miliki, kendaraan yang kita punya, kan begitu. Misalkan surat kendaraannya, katakan STNK-nya akan habis, katakan 1 bulan lagi, 2 minggu lagi akan habis ya STNK-nya, surat tanda nomor kendaraan itu. Nah, kita mungkin kurang perhatikan, tapi istri kita subhanallah perhatian benar bahwa 2 bulan lagi atau 1 bulan lagi atau 2 pekan lagi STNK itu akan mati, harus diperpanjang. Ini contoh kecil masalah remeh yang sering kita temukan dalam kehidupan rumah tangga. Nah, dalam misalkan seorang suami baru pulang dari tempat kerja sore-sore, capek, kan gitu, capek ya, baru masuk ke rumah istri langsung sudah begini, menyedekapkan kedua tangannya di atas dada, di atas dada gitu, sambil mengatakan, "Mas, itu STNK-nya diurus tuh, daripada nanti melewati batas waktu malah kena denda tuh, nanti yang repot kan kita semua juga." Subhanallah, suamimu baru datang dari tempat kerja. Suamimu yang dibayangkan dari tempat kerja, di perjalanan sampai di depan rumah, yang dibayangkan suamimu wahai istri, dia masuk ke dalam rumah, mendapat senyum, kan gitu, mendapatkan kecupan mesra di keningnya, mendapatkan doa, "Barakallahu fik suamiku, jazakallah khairan, engkau hari ini telah bekerja mencari ma'isyah untuk kami semua, aku hargai betul usahamu." Itu kan yang dibayangkan seorang suami, kan gitu. Pernah mendapatkan perlakuan seperti itu dari istri? Kalau belum, saya sampaikan nasihat di sini. Sudah pernah mendapatkan perlakuan seperti itu dari istri? Pulang dari tempat kerja, kan gitu ya, disambut betul, pintunya dibukakan, suara motor udah kedengaran, pintu dibuka oleh istri. Ini nasihat untuk kaum istri, coba lakukan nasihat ini, laksanakan dengan baik, siap gitu ya. Laksanakan dengan baik, suamimu wahai istri pulang dari tempat kerja, bukakan pintunya, cium tangannya, cium keningnya, kan gitu. peluk dia. Suaminya lah kaget nanti, ada apa ini? Karena gak terbiasa kan gitu. Jangan lupa ucapkan jazakallah khairan suamiku, terima kasih banyak kan gitu. Matur nuwun, garis miring ya Mbak Umar. Terima kasih matur nuwun, sambil mengatakan suamiku, saya sangat salut banget dengan kamu, saya hargai setinggi-tingginya, engkau telah capek seperti ini demi kami, memberikan kebahagiaan buat kami. Wah, kalau sudah seperti itu saya yakin suami manapun yang capek hilang capeknya. Begitu enggak Pak Sugiono? Ya. Ini kalau misalkan kaum suami belum pernah mendapatkan perlakuan dari istri seperti ini, insyaallah sepulang daurah di Ma'had Banjarbaru ini Al-Mansurah, insyaallah nanti ada prakteknya lah. Mohon kaum istri mempraktekannya. Mungkin mulai besok, besok kan masih daurah ya. Kan ya 2 hari lagi, 3 hari lagi. Ya kayaknya sih lebay banget gitu ya. Bukan masalah lebay dan tidak lebaynya. Ini syariat Islam, kan begitu ya. Ini syariat Allah, ajaran agama kita. Ajaran agama kita yang ingin mewujudkan rahmah, sakinah dan mawaddah. Bukan kayak sinetron-sinetron aja. Bukan itu. Kita bukan ingin meniru sinetron, tapi inilah ajaran Islam yang sesungguhnya. Inilah ajaran Islam yang sungguh, yang selama ini dilupakan, selama ini ditinggalkan, selama ini tertutup dan belum tergali. Kita gali hari ini. Kan itu, belum mendapatkan perlakuan seperti itu. Kan itu. Ah, sekarang berikutnya biar imbang kan begitu. Kalau tadi nasihat untuk kaum istri, sekarang nasihat untuk kaum suami. Wahai kaum istri, pernahkah saya bertanya kepada kaum istri sekarang? Pernahkah misalkan suami Anda pulang dari tempat kerja kan begitu, kemudian membukakan pintu, buka pintu rumah, kemudian assalamualaikum, istriku, cantikku, sayangku, di mana engkau, kan begitu. Ada sesuatu yang spesial kakak bawakan buat engkau, kan gitu. Datang itu bukan langsung cemberut, berat memang masalah di kantor, susah memang masalah yang dihadapi. Cuma tadi didinginkan, dinetralkan dengan ngapain ya ini. Udah mampir sebentar ke rumah aksesoris misalkan, belikan gelang, belikan jepit rambut, belikan kalung, walaupun imitasi nggak ada masalah kan itu. Kalau ada jasa membuat nama gitu, ngukir kan gitu, ngukir namanya, jangan lupa tuliskan Ratna. Nggak ada ya nama akhwat di sini Ratna? Hah? Nggak tahu. Jawaban yang paling pas nggak tahu. Sekalipun sama ya mohon maaf, tidak ada unsur kesengajaan di sini kan gitu. Dibuatkan kalung ini spesial buat kamu kan gitu. Insya Allah bisa dipraktekan oleh kaum suami. Mudah-mudahan juga sudah dipraktekan selama ini. Kalau sudah dipraktekan, ditingkatkan lagi. Kalau kemarin kalung imitasi, berikutnya kalung emas beneran kan begitu ya. Alhamdulillah. Insya Allah seperti itu. Tinggal nabung. Asalkan kita ada keinginan untuk menabung, insya Allah bisa itu dilakukan. Luar biasa. Mawaddah, rahmah, sakinah, itu menjadi konsep yang selalu ditanamkan oleh Islam dalam rumah tangga kita. Karena ketika suami istri ini baik, hubungannya baik, itu akan manfaatnya akan terasa benar pada anak-anak. Terasa benar manfaatnya pada anak-anak. Sekarang bayangkan kalau misalkan suami dan istri bertengkar terus. Pertanyaannya, apakah mempengaruhi psikis anak-anak? Jelas ya, memberikan pengaruh psikis pada anak-anak. Setiap hari lihat bapak ibunya bertengkar, anak-anak kemudian tidak betah di rumah. Anak-anak rasanya ingin lari saja dari rumah. Nah, akhirnya anak-anak kemudian stres, belajarnya terganggu, konsentrasinya pecah, kemudian menjadi anak pendiam, anak yang kurang pede, anak yang tertutup, eksklusif. Salah siapa? Salah orang tua. Bukankah kasus-kasus seperti ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita? Kan gitu. Pertengkaran antara suami dan istri, anaknya menyaksikan. Itu anak-anak menjadi trauma. Anak-anak menjadi trauma. Sekian banyak anak-anak di bawah umur yang terlibat dalam kasus-kasus kejahatan. Dalam kasus-kasus kejahatan, anak di bawah umur terlibat dalam kasus kejahatan, ternyata sebagian besar masalah itu, sebagian besar kasus itu dilakukan oleh anak yang orang tuanya tadi. Nah, tidak harmonis, broken home. Nah, atau suami istri, bapak ibunya jarang bertemu, yang satu ke sana, yang satu tugas ke sini. Akhirnya anak tidak ada yang melindungi dan tidak ada yang merawat. Nah, yang mestinya itu adalah tugas utama dari orang tua. Tugas utama dari orang tua. Nah, akan terasa betul di bawah pada anak-anak. Mertua kalau datang juga bahagia. Orang tua kita datang juga senang. Itu pun termasuk dalam dalam bab birrul walidain. Ketika kita bisa menjalin hubungan keluarga yang harmonis, menjaga komunikasi yang baik antara suami dan istri, sama halnya kita telah berbuat baik kepada orang tua. Sebab orang tua manapun akan selalu berpesan, baik-baiklah engkau sebagai suami, baik-baiklah engkau sebagai istri. Ciptakanlah kondisi yang harmonis di dalam rumah tanggamu. Ketika itu bisa kita wujudkan, kita telah berbuat baik, melaksanakan perintah dan pesan dari orang tua. Ketika itu tercipta dengan baik, bisa menjadi sebab dakwah dan hidayah. Bisa menjadi sebab dakwah dan hidayah. Nah, ketika kita mesra, romantis, akrab, penuh dengan cinta, penuh dengan kasih, tetangga-tetangga yang melihat ini juga akhirnya iri dalam tanda petik. Kok bisa ya seperti itu ya? Kok kita gak bisa mas ya? Sekian banyak orang yang saya tahu lantas mendapatkan hidayah, tertarik belajar Islam, salah satunya dari sebab ini. Melihat sepasang suami istri yang salafi ini, anak-anaknya kayaknya ceria terus. Rumahnya itu kok goyang terus. Goyang itu maksudnya ketawa, canda ya. Anak-anaknya teriak, abi, umi. Tidak ada suara tangis, tangis biasa. Kan gitu. Kayaknya kemana pergi terus mesra. Bersihkan rumput bareng-bareng, nyiramin. Oh, sambil anaknya disiramin, ayo lari-lari. Tetangga kanan kirinya lihat, kok bisa ya keluarga seperti itu. Kita kok gak bisa ya. Lihat, Allah berikan hidayah melalui cara seperti ini, melalui pintu ini. Allah gerakkan hati kedua suami istri ini, suami sepasang suami istri tetangganya ini, untuk datang bertamu, ngangsu kaweruh, belajar menimba ilmu, garis miring. Ngemba Umar ya. Ngangsu kaweruh, garis miring menimba ilmu. Tanya yang tetangga putri bertanya ke istri kita, yang tetangga putra tanya kepada kita. Yang tetangga putri nanya, mbak kok bisa mesra mbak sama suaminya? Suaminya yang tetangga kita juga nanya, mas, Pak Ustadz kok bisa mesra dan penuh kasih seperti itu? Ah, ini kesempatan, ya ngaji, belajar agama. Karena kalau kita belajar agama, kita akan paham hak-hak pasangan kita. Kalau kita belajar agama, kita akan mengerti dan memahami kewajiban kita itu seperti apa. Klop, kewajiban kita laksanakan, hak pasangan kita berikan. Sebaliknya dia, pasangan kita, melaksanakan kewajibannya, hak kita juga diberikan. Tapi kalau kita tidak belajar agama, dari mana kita akan tahu hak pasangan kita seperti apa? Kewajiban kita seperti apa? Gak paham. Makanya seperti itu. Diceritakan, wah, akhirnya mendapatkan hidayah. Kalau gitu saya boleh ikut ngaji dengan di tempat pengajiannya sampean? Anda? Garis miring ya. Tempat pengajiannya Anda? Bisa? Oh silakan. Besok bareng-bareng kita berangkat. Kebetulan kawan kita ini punya mobil, kan itu, masukkan mobil bareng-bareng ini sudah teman apa istri tetangga kita yang masih awal belum pakai cadar kan gitu, masih pakai jilbab biasa nggak ada masalah, dakwah diantar semua, subhanallah lama kelamaan mendapatkan hidayah, akhirnya menular tadi, menular rumah tangga yang harmonis bertambah satu sebelah kanan, sebelah kiri terus, apalagi kerabat kita dalam pertemuan keluarga besar. Dalam pertemuan keluarga besar nampak sekali antara ayah dan anak itu yang salafi ini, wow, komunikasinya lancar, nah, penuh kasih sayang, cinta, perhatian semua, nah, jalan aja sambil bergandengan tangan ini. Anaknya masih umur 5 tahun, 6 tahun berangkat ke masjid gandengan tangan sambil cerita, yele, iya bi, ya. Lancar gitu. Sesuatu yang sulit dan jarang kita temukan di zaman ini. Cuma bergandengan tangan loh. Seorang ayah bergandengan tangan dengan anaknya yang masih berusia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Sama-sama berangkat ke masjid. Pernah menyaksikan seperti itu gak sekarang ini? Jarang ya? Saya yakin jarang sekali. Yakin jarang sekali. Ini bergandengan tangan. Sambil, bukan cuma gandengan tangan, ini sambil bercengkrama, sambil bercanda. Ini akan membuat iri orang lain. Iri dalam tanda petik. Maksudnya mereka yang iri itu akhirnya ingin tahu. Kok bisa ya seperti itu? Ceritakan. Yang ngaji. Belajar agama. Karena dengan belajar agama kita ngerti seperti itu. Anak yang belajar agama faham dan mengerti betul kewajiban dia sebagai anak harus berbakti kepada orang tua. Orang tua sang ayah tadi ketika belajar agama faham betul bahwa dia harus penuh cinta dan kasih sayang kepada anaknya. Klop ya, nyambung. Bayangkan itu. Ah, gitu. Gimana nih soalnya? Oh, bagus iya, Bi. Wah. Jadi perjalanan dari rumah saya masjid itu wah, indah banget. Kan gitu. Wallahu a'lam bishawab, cukup insyaallah untuk sesi yang kedua ini persiapan untuk sholat zuhur. Nah, pas ketika rasanya sedang ngambang-ngambangnya seperti ini putus tek. Gitu. Ya, biar penasaran pada sesi yang berikutnya insyaallah yang biiznillah jauh lebih indah lagi dari materi kali ini. Wallahu a'lam bishawab, semua taufik itu datangnya dari Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.